Di tanganmu ini janjiku, ini hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. So